بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لازلنا في باب بر الوالدين وصلة الأرحام. أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه، قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: أو فعلتي؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك. متفق عليه. والوليدة أيها الإخوة المستمعون هي الأمة المملوكة. فميمونة رضي الله عنها كان لها أمة تملكها، فأعتقتها تطلب بذلك ثواب العتق وما فيه من أجر ومثوبة عند الله سبحانه وتعالى، ولم تخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تستأذنه في ما فعلت. فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه، أي الذي يأتيها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقسم الأيام والليالي بين أزواجه عليه الصلاة والسلام، قالت له رضي الله عنها: أشعرت، علمت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي، أي أعتقتها ابتغاء ثواب العتق وأجره عند الله سبحانه وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام: أو فعلتي؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجل. متفق عليه، أي أنها لو وهبت هذه الوليدة لأخوالها لينتفعوا بها وتكون في خدمتهم وأعمالهم ومصالحهم، فإن ذلك أعظم أجرا. وشاهد هذا الحديث للترجمة أهمية صلة الرحم، أهمية صلة الرحم وأخوال الإنسان من رحمه، بأن يصلهم بالهدية وبالعطية وبالزيارة وغير ذلك من وجوه الصلة والإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kita masih berada dalam bab birrul walidain dan menyambung silaturahmi. Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis dari Ummul Mukminin Maimunah bintul Harith radhiyallahu taala anha, bahwasanya Maimunah membebaskan seorang budak wanita miliknya. Walam tasta'dhinin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kan tapi Maimunah tatkala membebaskan budaknya, beliau tidak minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala tiba hari di mana jatah menginap Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah Maimunah, maka Maimunah radhiyallahu taala anha berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam: "Asy'arta ya Rasulullah anni a'taqtu walidati?" Apakah kau tahu hai Rasulullah bahwasanya aku telah memerdekakan budak wanitaku? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata: "Awa fa'alti?" Apakah kau telah melakukannya? Engkau telah memerdekakannya? Qalat na'am, kata Maimunah, benar. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam: "Ama innaki law a'taitaha akhwalaki kana a'zama li ajrik." Seandainya engkau memberikan budak wanitamu kepada paman-pamanmu, tentunya ini lebih memberikan pahala yang lebih besar bagi engkau. Muttafaqun alaih. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis disebutkan bahwasanya Maimunah memerdekakan walidah dia. Walidah yaitu al-amah, yaitu budak. Budak wanita yang dia miliki. Jadi Maimunah radhiyallahu taala anha memiliki seorang budak wanita. Kemudian beliau pun memerdekakan budak ini karena mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, terutama ganjaran memerdekakan seorang budak yang tentunya ganjarannya sangatlah besar. Akan tapi beliau radhiyallahu taala anha tidak mengabarkan apa yang beliau lakukan kepada suaminya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga tidak meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang dia lakukan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya seperti biasa membagi hari-harinya, jatah nginapnya dibagi sesuai dengan jumlah istri-istri beliau. Dan pada tatkala tiba waktu jatah nginap Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah Maimunah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dikabarkan oleh Maimunah tentang apa yang telah beliau lakukan. Beliau mengatakan, "Asy'arta ya Rasulullah anni a'taqtu walidati?" Apakah engkau tahu wahai Rasulullah, aku telah memerdekakan budak wanitaku? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa sungguh engkau telah melakukannya?" Kata Maimunah, "Benar, saya telah memerdekakannya." Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang menjadi syahid, menjadi perhatian kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ama innaki law a'taitiha akhwalaki kana a'zama li ajrik." Kalau seandainya engkau memberikan atau menghadiahkan budak wanitamu tersebut kepada paman-pamanmu, tentunya engkau akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Ya. Inilah yang kita dalam hadis ini tentang pentingnya silaturahmi. Dan kita tahu bahwasanya paman-paman seorang, ya, saudara-saudara, om-om atau saudara-saudara lelaki dari ibu kita merupakan rahim kita, merupakan kerabat kita. Tentunya kita dituntut untuk bisa menyambung silaturahmi dengan mereka, baik dengan memberikan pemberian, memberikan hadiah atau membantu mereka. Di antaranya seperti yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Maimunah untuk memberikan menghadiahkan budak wanitanya kepada paman-pamannya dalam rangka untuk membantu paman-pamannya dan berbuat kebaikan kepada paman-pamannya. Ini jelas bahwasanya menyambung silaturahmi memberikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. قال النووي رحمه الله عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت قدمت علي أمي وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك. متفق عليه. قولها راغبة أي طامعة عندي تسألني شيئا. قيل كانت أمها من النسب وقيل من الرضاعة، والصحيح الأول لأنها أمها من النسب. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه صلة الرحم ولو كان على غير الإسلام، فيه صلة رحم الإنسان ولو كان على غير الإسلام بإعطائه والإهداء لي وتأليف قلبه بالإحسان والهدية. وقد قال الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وإذا كانت أما فلا شك أن الحق أعظم والمقام أكبر، لأن هي التي حملت وهي التي أنجبت وهي التي أرضعت إلى غير ذلك. ولا ينسى هذا المعروف ولا ينسى هذا الإحسان، تصاحب بالمعروف كما قال على أصاحبهما في الدنيا معروفة، ويحسن إليها وتقدم لها الهدية وتعامل المعاملة طيبة، لعل ذلك يكون سببا لهدايتها وصلاحها. لكن الشاهد من هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام صلة الأرحام وأهمية ذلك، ولو كان رحم الإنسان على غير الإسلام فإنه يصله. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Asma binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, datang ibuku menemuiku dan dia dalam keadaan musyrik, wanita musyrikah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata, wahai Rasulullah, qadimat alayya ummi wa hiya raghibatun, afa asilu ummi, wahai Rasulullah, ibuku datang menemuiku dan dia ingin sesuatu dariku, apakah aku menyambung silaturahmi terhadap ibuku? Kenapa? Karena ibunya musyrikah, wanita musyrikah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Na'am sili ummaki. Silakan sambunglah silaturahmi dengan ibumu. Muttafaqun alaih. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Nawawi rahimahullah mengatakan ya tentang ibunya Asma binti Abi Bakar ini. Ada dua pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan bahwasanya yang maksud dengan Asma, ibuku datang dalam keadaan sebagai wanita musyrikah, adalah ibu persusuan. Ya, jadi ibu persusuan, bukan ibu kandung. Dan ada pendapat yang mengatakan bahwasanya ibu Asma ini adalah ibu kandung. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ya menunjukkan tentang dianjurkannya silaturahmi terhadap kerabat meskipun kerabat tersebut bukan beragama Islam, dengan berikan hadiah kepada mereka, dengan berikan pemberian kepada mereka ya, dengan menyenangkan hati mereka dalam rangka untuk menarik hati mereka dan melembutkan hati mereka. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, la yanhakumullahu 'alal ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang selain orang-orang non-muslim yang mereka tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat keadilan. Dan jika ternyata kerabat kita yang bukan beragama Islam tersebut adalah ibu kita sendiri, tentunya haknya lebih besar lagi. Tentunya haknya lebih besar lagi. Kenapa? Karena ibu yang telah mengandung kita, ibu yang telah ya melahirkan kita ya, mempertaruhkan nyawanya tatkala melahirkan kita, dan dia pun yang telah merawat kita, yang telah menyusui kita. Oleh karenanya ya, kebaikan ibu kita meskipun dia dalam keadaan musyrik tidak bisa dilupakan, tidak bisa terlupakan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa sahibuhuma dunia ma'rufa, hendaknya pergaulilah mereka berdua ya, ayah dan ibu meskipun dalam keadaan kafir, pergaulilah mereka di dunia dengan cara yang baik. Intinya dalam hadis ini, meskipun kerabat kita dalam keadaan non muslim ya, kafir, musyrik, maka kita hendaknya menyambung silaturahmi dengan mereka dengan memberikan hadiah kepada mereka, bermuamalah dengan mereka dengan muamalah yang baik, muamalah yang hasanah. Dan bisa jadi ya sikap kita ini merupakan sebab mendatangkan hidayah kepada kerabat kita atau hidayah kepada ibu kita yang masih musyrik ya. Oleh karenanya tetap kita dianjurkan untuk menyambung silaturahmi meskipun kerabat kita kondisinya bukan dalam keadaan Islam. قال النووي رحمه الله عن زينب الثقفية امرأة عبد الله مسعود رضي الله عنه وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت له إنك رجل خفيف ذات اليد أي قليل المال، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفته إلى غيركم. فقال عبد الله بل ائته أنت. فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ صدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبرهما النحل. فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما؟ قال امرأة من الأنصار وزين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزين به؟ قال امرأة عبد الله. فقال رسول الكرام، فيه أن إحسان المرأة إلى زوجها بالصدقة عليه إذا كان زوجها قليل المال، أن تكون صدقتها على زوجها، فإنها بذلك تجمع بين أمرين: أجر القرابة وأجر الصداقة. بينما لو كانت الصدقة إلى إنسان بعيد فإنها تكسب أجر الصدقة فقط، لكن إذا كان على زوج أو على أحد قريب فإنها تجمع بين أجر القرابة وأجر الصداقة. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام استفاد منه أن الإنسان أراد أن يتصدق عليه أن يفكر في ذوي الحاجة من قرابته، فيحرص على سد حاجتهم من أخوال أو أعمام أو غير ذلك من القرابة ممن يعرف أنهم ذوي حاجة، فيكون بذلك قد جمع بين أمرين أو حصل أجرين: أجر القرابة وأجر الصدقة. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما أمر النساء وحثهن على الصدقة ولو من الحلي فكرت زوجة عبد الله بن مسعود هذا التفكير أن تكون صدقتها على زوجها، لكنها أرادت أن تستأذن النبي عليه الصلاة والسلام، فسألته بواسطة بلال رضي الله عنه، فكان الجواب لها أجر القرابة وأجر الصدقة. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Zainab Ats-Tsaqafiyah, istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dan radhiyallahu ta'ala anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tasaddaqna ya ma'syaral nisa walau min huliyikunna." Wahai para wanita, hendaknya kalian bersedekah meskipun dari perhiasan kalian. Maka kata istri Abdullah bin Mas'ud Zainab, dia berkata, aku pun pergi pulang menuju suamiku Abdullah bin Mas'ud, dan aku berkata kepadanya, sungguhnya engkau adalah seorang lelaki yang kekurangan, itu miskin, yang sungguhnya Rasulullah SAW telah perintahkan kami untuk bersedekah. Maka hendaknya kau pergi menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kalau aku bersedekah kepada engkau wahai suamiku maka sudah cukup bagiku? Kalau ternyata tidak cukup, maka aku akan memberi sedekah ini pada selain engkau. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, balik cihi anti, engkaulah yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fantolak tu, maka Zainab pun pergi menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba tatkala beliau sampai di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mendapati ada seorang wanita dari kaum Ansar yang juga pertanyaannya sama. Ingin bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kalau dia bersedekah kepada suaminya yang miskin, maka sudah cukup baginya? Dan kata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki haibah, yaitu memiliki karisma, sehingga disegani oleh para sahabat dan para sahabat. Maka keluarlah Bilal. Akhirnya kami berkata kepada Bilal, wahai Bilal, datangilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada dua orang wanita menunggu di pintu ingin bertanya kepada engkau. Pertanyaannya, apakah sedekah yang kita keluarkan untuk suami-suami kita itu cukup bagi kita? Demikian juga sedekah yang kita keluarkan untuk anak-anak yatim yang dibawa naungan kita. Dan jangan kau kabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa kami. Maka masuklah Bilal menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pertanyaan mereka berdua. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, man huma, siapa mereka berdua tersebut? Maka kata Bilal, imra'atun minal ansar wa Zainab, salah satunya adalah orang wanita dari kaum Ansar dan yang keduanya adalah Zainab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ayyuz zayani bihiya, Zainab mana? Ya, kita tahu bahwasanya banyak wanita di zaman Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Zainab. Zainab yang mana? Maka kata Bilal radhiyallahu taala anhu, imratu Abdullah, istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, lahuma ajrani ajrul qarabah wa ajrul shadaqah. Bagi mereka berdua yang bersedekah kepada suami mereka, mereka akan mendapatkan dua pahala. Pahala kekerabatan, yaitu pahala silaturahmi, dan pahala sedekah. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ya menceritakan tentang ya seorang wanita yang ingin bersedekah kepada suaminya yang miskin. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan wanita yang bersedekah kepada suaminya yang miskin, maka dia akan meraih dua ganjaran pahala. Yang pertama adalah pahala menyambung silaturahmi, menyambung kerabatan. Yang kedua adalah pahala bersedekah. Berbeda jika seorang memberi sedekah kepada seorang lelaki atau seorang manusia yang jauh dari bukan kerabatnya, maka dia hanya mendapatkan satu pahala saja, itu pahala sedekah. Adapun pahala kekerabatan, pahala silaturahmi tidak akan dia dapatkan. Hadis ini bisa kita mengambil faedah dari hadis ini, itu bahwasanya seorang jika ingin bersedekah, hendaknya dia memikirkan terlebih dahulu tentang karib kerabatnya yang membutuhkan. Ya. Coba dia ingat-ingat, apakah paman-pamannya dalam keadaan sulit, om-omnya dalam keadaan sulit, bibi-bibinya dalam keadaan sulit, kakak-kakaknya, adik-adiknya. Dia pikirkan, apakah mereka dalam keadaan sulit. Ya. Jadi jika dia ingin bersedekah, dahulukan untuk bersedekah kepada karib kerabatnya. Kenapa? Jika dia bersedekah kepada karib kerabatnya, maka dia akan mengumpulkan dua kebaikan, dua pahala, dua ganjaran. Yang pertama adalah ganjaran menyambung silaturahmi, dan yang kedua adalah ganjaran sedekah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala memerintahkan dan memotivasi para sahabiat, para wanita di zaman beliau untuk bersedekah, maka Zainab yang dengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut berpikir. Dia otaknya, dia pikir siapa yang harus dia kasih sedekah. Ternyata dia ingat bahwa suaminya ya dalam keadaan miskin. Dia ingin memberi sedekah kepada suaminya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Maka dia pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perantara sahabat Bilal radhiyallahu taala anhu, dan akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya seorang wanita yang bersedekah kepada suaminya yang miskin, maka dia akan mendapat dua pahala, sedekah dan pahala silaturahmi. قال النووي رحمه الله تعالى وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديث الطويل في قصة هرقل أن هرقل قال لأبي سفيان فماذا يأمركم به يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة متفق عليه. وهذا الحديث فيه خلاصة عظيمة لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يدعو إلى جماع الخير وذلك بأنه عليه الصلاة والسلام دعا أولا إلى إخلاص العبادة للمعبود جل في علاه إخلاصا وتوحيدا وبراءة من الشرك وبعدا عنه وترك الضلال الذي قد يكون عليه الآباء والأجداد والعشيرة والقرابة، فلا يكون الإنسان مستمسكا بما عليه آباؤه أو أجداده ولو كان باطلا، بل عليه أن يتجنب الباطل الذي عليه الآباء والأجداد، والحق وحقا يتبع ولو كان على خلاف ما عليه الآباء والأجداد، بخلاف حال كثير من الناس الذين يستمسكون بالباطل لا لشيء إلا لأنه وجد آباه عليه، وجد جده أو عشيرته عليه، وهذه مصيبة عظيمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام مما دعا إليه ترك ما يقوله الآباء أي من باطل وضلال، وأن يكون الإنسان مقبلا على الحق طالبا له وقاصدا له، ويأمر عليه الصلاة والسلام بالصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، بأن يحافظ عليها في أوقات كما أمر الله سبحانه وتعالى، ويأمر بالصدق، والصدق يكون مع الله سبحانه وتعالى بحسن الإقبال عليه والجد والاجتهاد في طاعته وما يقرب إليه سبحانه وتعالى، مع المخلوقين بأن يكون ما يقوله لهم بلسانه موافقا لما قام في قلبه، فيكون صادقا في حديثه، صادقا في أقواله، صادقا في تعامله. والعفاف أن يعف نفسه وأن ينزهها عن الحرام وعن الآثام وعن الأموال المحرمة والأموال المشتبهة، ويدعوهم عليه الصلاة والسلام إلى الصلة. هذا موضع الشاهد من الحديث الترجمة، فمما يدعو إليه عليه الصلاة والسلام صلة الأرحام. ويفيد هذا الحديث أن بصلة الأرحام جاء من الأوائل الأمور التي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى إليها. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis dari Abu Sufyan Thaqab bin Harb radhiyallahu taala anhu. Dalam sebuah hadis yang panjang, yang tatkala Abu Sufyan dipanggil oleh Herakl, kemudian ditanya-tanya oleh Herakl raja Romawi, kemudian di antara pertanyaan-pertanyaan disampaikan oleh Herakl terhadap Abu Sufyan yang ketika itu masih dalam keadaan kafir, ya, beliau bertanya kepada Abu Sufyan, "Famadza ya'murukum bihi?" Apa sih yang diperintahkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kepada kalian? Maksud kalau kali itu diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Abu Sufyan, aku pun berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita dengan berkata, "U'budullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a." Sembahlah Allah saja dan janganlah kalian berbuat kesyirikan sama sekali. "Wa truku ma yaqulu abakum," dan tinggalkanlah apa yang tadi ucapkan oleh nenek-nenek kalian, oleh kakek-kakek kalian. Wa'muruna bis-salati was-sidqi wal-afafi was-silah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mengerjakan salat, untuk berjujur dalam perbuatan dan perkataan, dan untuk bersikap menjaga diri, dan untuk menyambung silaturahmi. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini disebutkan tentang intisari dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Herakl bertanya kepada Abu Sufyan tentang apa sih yang diperintahkan oleh Nabi kalian terhadap kalian, oleh karenanya Abu Sufyan menjelaskan tentang intisari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada perbuatan-perbuatan yang baik, ya. Di antaranya yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan agar seorang muslim berlepas diri daripada kesyirikan sejauh-jauhnya. Kemudian meninggalkan, di antaranya juga Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan, kata Nabi, "Wa truku ma qala abaukum," dan tinggalkanlah apa yang diucapkan oleh nenek moyang kalian, oleh kakek-kakek kalian. Di syarat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk meninggalkan kesesatan yang pernah dilakukan oleh nenek moyang kita atau pernah dilakukan oleh karib kerabat kita. Jangan sampai seorang berpegang teguh dengan apa yang pernah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Ya, jangan sampai seorang berpegang teguh dengan apa yang pernah dilakukan oleh nenek moyangnya, oleh kakek-kakeknya. Kenapa? Karena al-haqqu ahaqqu an yutaba. Karena kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti, meskipun kebenaran tersebut menyelisih apa yang dibawa oleh nenek moyang. Berbeda kita dapati banyak orang-orang yang mereka berpegang teguh dengan kebatilan. Ya, bukan karena apa-apa, bukan karena ada dalilnya. Tetapi mereka berpegang teguh dengan kebatilan tersebut karena kebatilan tersebut pernah dilakukan oleh nenek moyang mereka, pernah dibawa oleh nenek-nenek moyang mereka. Inilah yang diseru oleh Nabi SAW untuk meninggalkan perkataan kebatilan yang pernah dilakukan oleh nenek moyang, oleh kakek-kakek, oleh kakek kita. Kemudian Nabi SAW merintahkan untuk mengerjakan sholat. Kita tahu bahwasanya a'zamul arkan, bahwasanya rukun yang paling agung setelah syahadatain adalah sholat. Seorang hendaknya mengerjakan sholat pada waktunya, ya tidak menunda sholat. Karena Nabi SAW berwasiat untuk mendirikan sholat. Kemudian juga Nabi SAW ya, memerintahkan untuk berbuat jujur, untuk sedekah. Dan jujur ini ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga tatkala di hadapan ya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seorang jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala bersungguh-sungguh dan berjihad bersungguh-sungguh untuk bisa melakukan perkara-perkara yang bisa mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dia dari neraka jahanam. Dan dia jujur terhadap makhluk-makhluk Allah, terhadap manusia yang lain dengan lisannya. Tidaklah dia berucap kecuali yang sesungguhnya, yang benar. Jangan sampai lisannya menyelisihi isi hatinya. Oleh karenanya hendaknya dia jujur dalam perkataannya, dalam pembicaraannya, dalam muamalahnya terhadap orang lain. Kemudian Nabi SAW juga memerintahkan untuk bersifat al-afaf. Dan al-afaf yaitu maknanya seorang menjaga dirinya agar tidak terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang haram. Agar tidak terjerumus dalam perbuatan-perbuatan dosa. Jangan sampai dia makan harta yang haram. Jangan sampai dia makan harta yang bahat. Ya. Ini diperintahkan oleh Nabi SAW. Demikian juga Nabi SAW memerintahkan untuk menyambung silaturahmi. Dan ini yang menjadi perhatian kita dalam hadis ini. Bahwasanya di antara perkara yang diseru oleh Nabi SAW, yaitu untuk menyambung silaturahmi. Bahkan ya, dari hadis ini menunjukkan bahwasanya perintah untuk bersilaturahmi termasuk perintah-perintah yang pertama kali disuruhkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu pertama kali berdakwah, di antara perkara yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang disuruhkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menyambung silaturahmi. Yang ini menunjukkan akan tingginya kedudukan bersilaturahmi. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط وفي رواية ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة وفي رواية فإذا افتتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة أو قال ذمة وصهر رواه مسلم. قال العلماء الرحم التي لهم كون هاجر أم إسماعيل عليه الصلاة والسلام منهم وصهر كون ماريا أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. والقراط في الحديث يسمى فيها القراط نوع من النقود يتعامل فيه هناك. والذمة في قوله فإن لهم ذمة أي حق وحرمة. وقوله صهرا الأصهار هم أهل بيت المرأة يقال لهم أصهار. هذا الحديث أيها الإخوة فيه دلالة على أهمية صلة الرحم والإحسان إلى الرحم ولو كان بعيدا، لأن الرحم قد يطلق على القرابة الأقربين مثل الخال والعم أو ابن الخال أو ابن العم أو مثلا الخالة أو العمة ونحو ذلك، ويطلق على ما هو أوسع من ذلك ويطلق على ما هو أوسع من ذلك. وهذا الحديث يدل على أن الإحسان إلى الرحم حتى وإن كانت بعيدة فهو عليه الصلاة والسلام أوصى بأهل مصر خيرا، قال أحسنوا إلى أهلها، أحسنوا إلى أهلها أي أهل مصر، فإن لهم ذمة ورحمة، فإن لهم ذمة ورحمة. فأوصى بهم عليه الصلاة، وفي رواية قال استوصوا بأهلها خيرا، ومرة قال ذمة ورحمة، ومرة قال ذمة وصهرا. وبين النووي رحمه الله فيما نقل عن العلماء أن الرحم التي لهم كون هاجر أم إسماعيل عليه السلام منهم، والصهر كون ماريا أم إبراهيم للرسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. فأفاد هذا الحديث أهمية صلة الرحم ولو كانت بعيدة، أي ليست من قرابة الإنسان القريبة. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح وصلة الأرحام، وأن يهدينا إليه سواء صراطا مستقيما. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi Imam Nawawi rahimahullah membawakan suatu hadis dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum sataftahuna ardan yuzkaru fiha al-qirat." Sungguhnya kalian akan menguasai ya sebuah negeri yang disebutkan dalam negeri situ ada al-qirat, disebut tentang al-qirat. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, sataftahuna Misra wa hiya ardun yusamma fiha al-qirat. Kalian akan menguasai suatu negeri, yaitu negeri Mesir, dan dia adalah suatu negeri yang dalam negeri tersebut disebutkan tentang qirat. Fastausu bi ahliha khairan. Maka hendaknya kalian berbuat baik kepada penduduk Mesir. Fa inna lahum dhimmatan wa rahiman. Karena sungguhnya mereka punya hak dan mereka punya hubungan kekerabatan. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza ftatahtumuha fa ahsinu ila ahliha. Jika kalian berhasil menguasai negeri Mesir, maka berbuat baiklah kepada penduduk negeri Mesir. Fa innalahum dhimmatan wa rahiman. Karena sungguhnya mereka memiliki hak untuk dihormati dan juga memiliki karib kerabat, kekerabatan. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, fa innalahum dhimmatan wa sihran. Sungguhnya mereka memiliki hak dan memiliki kekeluargaan. Hadis ini hadis yang sahih disebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan perkataan para ulama tentang tafsiran hadis ini. Tatkala Rasulullah SAW mengatakan sungguhnya penduduk Mesir itu memiliki hak dan memiliki rahim. Ya, rahim. Kenapa Nabi SAW mengatakan bahwasanya penduduk Mesir punya karib kerabat dengan kalian? Karena Hajar ibunya Nabi Ismail alaihissalam itu berasal dari Mesir, ya, berasal dari Mesir, sehingga memiliki karib kerabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga as-sihr, ya, kenapa Rasulullah SAW mengatakan sihran, ya, karena Maryah, ya, ibunya Ibrahim, ya, anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam berasal dari Mesir. Dan kita ketahui bahwasanya rahim itu yang dimaksud dalam hadis ini yaitu karib kerabat dari sisi lelaki, dari sisi suami. Dan kita tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan keturunan Nabi Ismail alaihissalam, dan ternyata Hajar istrinya Nabi Ismail alaihissalam berasal dari Mesir. Dan adapun sihir yaitu karib keluarga dari istri. Dan kita tahu bahwasanya Maria, ya, ibunya Ibrahim, ya, Ibrahim adalah anaknya Rasulullah sallam, ternyata Maria berasal dari Mesir. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ya disebutkan bahwasanya negeri tersebut akan disebut dengan al-qirat. Al-qirat merupakan salah satu bentuk dari mata uang, pecahan, misalnya pecahan dinar atau pecahan apa namanya, dirham, disebut dengan qirat, yang di situ orang-orang bermuamalah dengan pecahan uang tersebut. Ya, karena di Mesir ya orang-orang tatkala jual beli mereka menggunakan qirat, ya, yaitu pecahan uang yang namanya qirat, kalau kita mungkin namanya sen, seperti itu. Kemudian zimmah adalah hak atau hurmah, yaitu bahwasanya penduduk Mesir mempunyai hak dan memiliki kehormatan. Adapun sihran sebagaimana telah kita jelaskan yaitu keluarga dari pihak istri, adapun rahim yaitu keluarga atau karib kerabat dari pihak suami. Dalam hadis ini, ya, ada isyarat tentang pentingnya bersilaturahmi. Meskipun kerabat tersebut sangat jauh, ya. Karena meskipun karib kerabat tersebut sangat jauh, karena rahim itu terkadang dimaksudkan adalah kerabat yang dekat. seperti paman, om, bibi, sepupu, ya. Ini semua karib kerabat yang dekat. Dan terkadang rahim juga diitlakan atau disebutkan tentang yang lebih luas daripada ini, karib kerabat yang sangat jauh, ya. Contohnya dalam hadis disebutkan tentang penduduk Mesir. Penduduk Mesir, Rasulullah SAW berwasiat agar para sahabat berbuat baik kepada penduduk Mesir. Padahal jauh hubungannya dengan Nabi SAW. Hanya karena istrinya Ismail alaihissalam, ya, nenek moyang Nabi SAW, Siti Hajar, dulu berasal dari Mesir. Atau hanya karena ya anak ibu dari anaknya Nabi SAW itu Ibrahim, ibunya Maria berasal dari Mesir. Sehingga karena ibunya Ibrahim berasal dari Mesir, atau karena istrinya Nabi Ismail Siti Hajar berasal dari Mesir, maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk berbuat baik kepada penduduk Mesir. Oleh karena Nabi SAW mengumumkan riwayat tentang wasiat Nabi SAW, kata Nabi SAW, fastausu bi ahliha khairah, hendaknya kalian berbuat baik kepada penduduk negeri Mesir. Demikian juga kata Nabi SAW, fa ahsinu ila ahliha, maka hendaknya kalian berbuat baik kepada penduduk Mesir, fa innahum dhimmatan wa rahiman, karena sungguhnya mereka memiliki hak dan memiliki hubungan karib kerabat. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, selanjutnya kita kembalikan kepada akhi Ihsan hafizahullah taala. Jazakallahu khair kepada Ustaz Abu Abdul Muslim Franda, hafizahullahu taala, yang telah menerjemahkan. Dan kami akan angkat satu pertanyaan, masih tersisa waktu 5 menit bagi kita untuk mengangkat satu pertanyaan dari pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi barakallahu fiki ya fadilata syekh. Mohon nasihat dan solusinya bagi kami yang mendapatkan kedua orang tua yang sudah bercerai, dan kami dapatkan adanya hubungan yang tidak harmonis dari keluarga ayah kami dan keluarga ibu kami, sehingga kami selaku anak sedikit mengalami kebekuan dalam menjalin silaturahim baik kepada kedua orang tua, baik kepada sanak famili dari keluarga ayah maupun dari keluarga ibu. Mohon nasihat dan solusinya, apakah perceraian itu dapat berakibat kepada pemutusan hubungan antara kedua belah pihak dari masing-masing keluarga? Jazakallah khair ya Syekh. نصح هؤلاء الأبناء ألا يؤثر عليهم ما بين الأبوين من خلاف في تحقيق الصلة المطلوبة، فكون ثم خلاف بين الأب والأم، يعني بين الأب والأم لفراق أو طلاق أو نحو ذلك، فإن الحقوق على الأبناء باقية سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، ولا ينبغي أن تؤثر الخلافات التي كانت بين الأب والأم والتي أدت إلى الفراق والطلاق، لا ينبغي أن تؤثر على الصلة. فليصل هؤلاء الأبناء الأعمام والعمات، وليصلوا في الوقت الأخوال والخالات على حد سواء، لأن هذا مطلوب منهم شرعا وهذا مطلوب شرعا، ولا ينبغي أن يكون الخلاف الذي بين الأبوين والذي أفضى إلى الطلاق تأثيرا على الصلة المطلوبة شرعا منهم والتي يسألهم الله تبارك وتعالى عنها. Syekh menjelaskan bahwasanya hendaknya perselisihan yang timbul di antara keluarga ayah dan keluarga ibu jangan sampai memberi pengaruh, ya, membuat anak-anak jadi tidak bersilaturahmi, karena masing-masing punya hak, ya. Bahwasanya ayah memiliki hak, ibu juga memiliki hak, dan karib kerabat ayah juga memiliki hak untuk disilaturahmi, dan demikian juga karib kerabat ibu juga memiliki hak untuk disilaturahmi. Oleh karenanya anak-anak berusaha untuk menyambung silaturahmi kepada dua belah pihak, ya, baik dari keluarga ibu maupun keluarga ayah. Jangan sampai perselisihan, pertikaian yang timbul di antara dua belah keluarga akhirnya membuat mereka tidak bersilaturahmi. Mereka berusaha untuk tidak ikutan dan berusaha untuk tetap menyelamatkan silaturahmi dan tidak terpengaruh dengan ucapan dari salah satu belah pihak yang misalnya menjual mereka jadi tidak bersilaturahmi. Oleh karenanya anak-anak bersilaturahmi kepada om-omnya, paman-pamannya dari sisi saudara-saudara ayahnya, demikian juga bersilaturahmi kepada pamannya dan bibinya dari keluarga ibu, ya. Dan hendaknya berusaha untuk bisa sama dalam berbuat baik kepada dua belah pihak ini, karena berbuat baik kepada paman-paman dan bibi-bibi dari sisi ayah juga dituntut oleh syariat, dan berbuat baik kepada paman-paman dan bibi-bibi dari sisi ibu juga dituntut oleh syariat. Oleh karena jangan sampai perselisihan yang timbul mempengaruhi mereka untuk tidak bersilaturahmi. Ada soal akhir ya Syekh, wa narju min fadilatika mal ikhtitam. نسأل الله عز وجل العظيم الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يصلح شأننا كله إنه سميع قريب مجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar bisa memberi taufik kepada kita untuk bisa melakukan segala kebajikan, dan agar Allah Subhanahu Wa Taala memperbaiki segala urusan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menyambung silaturahmi dengan karib kerabat kita. Demikian saja apa yang bisa disampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Kami ucapkan pada Fadilat Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar fidhahumullahu taala, dan Al-Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda fidhahullahu taala, yang telah menerjemahkan pelajaran kita pada kesempatan sore hari ini, pembahasan kitab hadis Riyadhus Shalihin dalam bab berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung silaturahim.